Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berbuat yang terbaik, beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas taqarrub kita, kedekatan kita, ukhuwah kita di antara sesama kita. Karena segala-galanya adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, dua minggu yang lalu ada pertandingan Liga Champions antara Real Madrid sama Juventus. Yang menang Real Madrid 4-1. Bukan itu yang saya ingin ceritakan. Berita yang besok harinya ingin saya ceritakan. Besok harinya di detik.com itu ada cerita bahwa Ronaldo habis menang main bola beli mobil Bugatti. Harganya 1,8 juta euro. Ronaldo untuk beli mobil Bugatti yang harganya 23 miliar, 1,8 sama dengan 23 miliar, cukup dengan main bola 5 jam. Sedangkan Lionel Messi untuk beli Ferrari 430 yang harganya 2,8 miliar, cukup main bola 30 menit. Beda banget ya Pak ya, dengan Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas main lama banget di Persija, gak kebeli tuh. Bugatti gak kebeli, Ferrari gak kebeli. Karena kontraknya 1 tahun cuma 1,1 miliar. Padahal kalau dipikir yang ditendang sama Pak bola. Aturannya sama, undang-undangnya sama. Kenapa kok Bambang Pamungkas hanya mampu beli Innova sama Avanza, sedangkan Ronaldo bisa mobil Bugatti? Jawabannya bukan karena bolanya Pak. Bukan karena lapangannya, karena yang bayar Pak. Jajalin aja, pindahin Ronaldo ke Persija, kira-kira mampu gak beli Bugatti? Atau Bambang Pamungkas pindahin ke Real Madrid, insya Allah main 1 tahun udah beli tuh Ferrari. Jadi faktor yang mendukung, yang menentukan adalah yang bayar. Yang bayar. Nah, tema ceramah ini, sekarang ini kita puasa 22 hari, yang bayar siapa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan bani Adam semuanya buat dia kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana adzi bihi. Akulah yang akan bayar. Jadi bayarannya berapa, Pak? Kalau kita bilang Persija punya kekayaan cuma segitu doang, maka kita akan mengatakan Real Madrid punya kekayaan lebih, Barcelona punya kekayaan lebih. Allah punya kekayaan berapa, Pak? Kalau Allah punya kekayaan adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kita yakini itu, ketahuilah bahwa yang Allah bayar buat puasa kita 23 hari lebih keren dibanding yang dibayar Real Madrid buat Ronaldo dengan Bugattinya. Itu kita yakin. Karena itu ya enak aja Pak kita puasa, mana pahalanya? Lebih keren daripada Ronaldo, lebih keren daripada Lionel Messi, lebih keren dari yang lainnya. Karena yang bayar kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayarnya pakai apaan? Kalau kita ngelihat hadisnya, kalau ngelihat konsepnya Pak, kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah akan naik pangkatin kita. Yang puasanya cakep, Allah naikin pangkatnya menjadi la'allakum tattaqun, jadi bertakwa. Cuman kan kata anak muda sekarang nih, Ustadz bertakwa gak kelihatan. Duit kelihatan Ustadz. Mobil kelihatan, rumah kelihatan, kalau takwa gak kelihatan. Ketahuilah takwa itu nilainya luar biasa. Kalau dalam departemen, orang yang naik pangkatnya menjadi muttaqin, itu sama dengan orang yang eselon 1 Pak. Kalau di masyarakat, orang akan menjadi VVIP. Mau ngapain aja ada, mau ngapain aja bisa. Gimana enggak? Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq minhu min haitsu la yahtasib. Mau duit gampang, mau pergi ke Eropa gampang, mau umroh gampang, mau haji gampang. Itu buat orang yang bertakwa gampang semuanya, Pak. Ntar di akhiratnya wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Malaikat akan berjejer mengatakan kepada kita-kita yang muttaqin, monggo silakan masuk ke dalam surga. Ntar di akhirat di surga innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa anaba. Kita akan ditemani oleh bidadari yang cantik dengan segala macam kecantikannya. Di depan kita semuanya ada makanan, ada minuman, topi miring pun ada. Benar Ustaz, topi miring ada, topi terbalik ada di surga. Cuman buat orang yang udah ngerasain di dunia, kata hadis, hadis sahih, orang yang udah ngerasain topi miring di dunia gak boleh lagi nyicipin di akhirat. Karena itu jangan coba-coba untuk minum topi miring. Ntar gak bisa minum bareng saya ntar di akhirat. Nah itu nikmat yang luar biasa. Terus kalau pakai bahasa hadis apaan? Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Pahalanya adalah ampunan dosa-dosa yang lalu. Lagi-lagi ada anak muda sekarang mengatakan, Ustadz ampunan gak berasa. Kalau duit berasa, kalau motor berasa, tapi ampunan gak berasa. Bapak-bapak sekalian, biar kita merasa, maka saya harus ngasih pemahaman seperti ini. Kehidupan kita nanti di akhirat ekstrim banget. Pilihan rumah kita cuma dua, kalau gak surga, neraka. Dan kita nih semua tanpa kecuali, semua manusia, semua muslim punya dua kapling. Kapling surga dia punya, kapling neraka dia punya. Dan dua-duanya open. Dua-duanya terbuka. Buat kita. Kalau buat orang non-muslim, kapling punya dua kapling, tapi kapling surganya kegembok. Kuncinya apaan? Syahadatain. Kalau kita kan udah buka tuh dengan syahadatain. Maka kita mungkin masuk surga, mungkin juga masuk neraka. Di ujungnya kita pasti masuk surga. Di ujungnya. Nah, ketika kita mau masuk surga, kan kita lewatin dulu tuh neraka. Lewat jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya kan neraka. Ketika kita memenuhi syarat untuk masuk neraka, jatuhlah kita. Sesuai dengan kondisi kita. Apa syarat masuk neraka? Satu, Pak. Syarat masuk neraka adalah dosa. Pertanyaan saya, siapa yang udah balik nih ya? Jangan anak kecil, jangan ikut. Yang udah balik, yang bapak-bapak, siapa yang tidak punya dosa? Yang ibu-ibu? Nggak ada. Siapa yang dosanya dikit, saya pengen cium tangan bolak-balik. Gak ada. Siapa yang dosanya banyak doang, bukan banyak banget. Gak ada juga. Jadi semuanya banyak banget ya. Ketika semuanya banyak banget, maka secara teori semua kita termasuk saya memenuhi syarat untuk masuk neraka. Pengen Pak masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Nah, beda antara neraka yang paling enak, neraka yang paling enak, neraka gak ada yang enak ya, neraka yang paling enak itu kagak enak banget. Sebaliknya, surga yang paling kagak enak, surga yang paling jelek, itu enak banget. Enak banget. Mobilnya apaan, Sat? Bugatti mobilnya. Ferrari, iya. Kita punya dua, punya tiga, punya empat. Bahkan bini juga kita punya bisa tiga, punya empat. Iya, Ustaz. Gak cemburu, kagak. Gak ada cemburu-cemburuan di surga. Karena itu kita masuk surga biar gak ada yang cemburu, Pak. Nah itu dapat kalau kita mau masuk ke neraka kan syaratnya ampunan. Maaf, kalau kita masuk neraka syaratnya dosa. Kita semuanya memenuhi syarat untuk dosa. Berarti kita semuanya butuh sangat yang namanya ampunan. Sangat membutuhkan ampunan. Tanpa ampunan kita bakal kejeblos ke dalam neraka. Ampunan itu kalau kita mau bayangin di dunia, kayak orang yang sekarang ini tinggal di lapas Cipinang, lapas Salemba, lapas Sukamiskin, lapas Makobrimob juga ada ya. Gak tahu tuh siapa yang tinggal di situ. Nah, itu apa yang mereka harapin? Yang mereka tunggu-tunggu adalah Lebaran sama 17 Agustus. Mereka mau upacara, mau naikin bendera? Kagak, gak mau upacara mereka. Mereka pengen surat. Surat grasi ya, surat grasi yang 3 bulan, 6 bulan, kan lumayan tuh. 3 bulan, 6 bulan akhirnya bisa keluar. Itu kan bahasa kitanya kan ampunan. Nah yang kita harapin adalah pengampunan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan banget. Dimana Ramadannya sendiri pengampunan, Pak. Mansomanya pengampunan. Mankoma Ramadana nih, terawih pengampunan. Mankoma Lailatul Qadar, kayak malam ini yang itikaf, itu adalah pengampunan juga. Haji kita pengampunan, langkah kita ke masjid pengampunan, syahadah kita pun pengampunan. Jadi luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala mengasih kita kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Dan Ramadan merupakan paket pengampunan yang paling banyak yang Allah siapkan buat kita-kita semuanya. Karena itu wajar ketika Rasulullah SAW mengingetin kita, rohima'an purojulin, rugilah orang yang dikasih kesempatan Ramadan, Ramadan selesai tanpa dosa-dosanya diampuni. Rugi nih orang. Nah, untuk tidak rugi kata Rasulullah, man lam yada kaulazur, barang siapa yang masih aja bohong, masih aja nipu, masih aja menzalimi orang, maka dia yang dapat adalah cuman lapar dan haus. Jangan sampai kita begitu. Kita harus mendapatkan paket ampunan. Ustadz, kalau Ramadan itu tanggal 1 pada girang Ustadz, tapi tanggal 10 udah pada bingung. Tanggal 15 apalagi? Bingung apaan? Bingung sama lebaran. Karena itu bapak-bapaknya nih, bapak-bapaknya ketika tanggal 10 yang diliatin bininya apanya? Tangannya pak. Tangannya mulus atau enggak? Ada cincinnya enggak maksudnya? Nah, ada gelangnya enggak? Mau diapain? Mau digadein? Mau digadein buat apa? Buat pulang mudik? Buat beli baju lebaran? Buat beli oleh-oleh lebaran? Saya bilang, apa iya Allah kayak gitu ya? Mau bikin susah orang lebaran? Apa iya kayak gitu? Kata pegadaian, paling banyak orang menggadaikan barangnya adalah bulan Ramadan. Silakan tanya pegadaian, itu jawabannya adalah itu. Saya bilang, orang yang menggadein motornya, menjual barang-barangnya yang berharga untuk kepentingan lebaran, mereka adalah orang-orang yang tidak baca Quran atau baca Qurannya berhentinya salah. Berhentinya di mana kalau kita baca Quran nih? Kan yang dibaca Quran waktu Ramadan ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berikutnya ayyama ma'dudat. Ayat berikutnya kan syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ujung ayat ini adalah walitukminul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Kalau udah lengkap 29 atau 30 ya malamnya takbiran. Besoknya makanlah ketupat tuh. Sunnah pakai baju yang baru. Silakan pakai itu. Cuman kan kita bilang kalau kita bacanya shadaqallahul adzim kita bingung pak, duitnya dari mana. Tapi kalau kita terusin ayatnya kita gak bakal bingung duitnya dari mana. Karena Allah tawarin proposal. Ayat berikutnya adalah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab, aku akan kabulkan permintaan hambaku. Mau apaan? Ustaz bisa Ustaz buat lebaran bisa. Mau bulat pulang kampung bisa. Doanya apaan buat pulang kampung gampang. Ya Allah ya Tuhan kami, udah tanggal 15 nih ya Allah tiket belum ada. Ya Allah kasih dong saya tiket. Jangan atuk ya sama bini, anak juga ya Allah, jangan tiket doang sama oleh-olehnya buat tetangga-tangga, buat mertua, buat ini. Kan enak tuh pada girang ya Allah berikanlah rezekimu dari pintu-pintu yang engkau kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Besok insya Allah ada yang assalamualaikum. Kalau kita yakin, tulus, ikhlas, besok ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum ngapain? Ya nawarin pulang bareng pak. Kebetulan ibunya pada naik pesawat, dia naik Alphard, Alphardnya nganggur pak. Cuma gak bisa dia naik sendirian, buat sendirian capek. Akhirnya ngajakin, bapak bisa nyopir? Bisa. Mau pulang bareng? Boleh. Tapi istri saya ikut deh. Kan lumayan pak naik Alphard pak pulang ke Banjarnegara. Naik Alphard kita. Ya Allah, udah gitu dikasih ongkos lagi nih pak, nih uang terima kasih karena bapak udah iniin. Alhamdulillah. Ustaz doanya kayak begitu doang, gak ada Allahumma apa gitu Ustaz, yang kayak di Quran, kayak di hadis. Kalau pulang kampung mah di hadisnya kagak ada pak. Iya, saya kan tiap hari ngajar hadis tuh, tiap pagi jam 5 sampai jam 6, nonton TVRI tiap hari ya, ulangannya jam 12 malam sampai jam 1. Itu tiap hari kan saya baca hadis, Sahih Bukhari. Kagak ada tuh Allahumma pulang kampung, gak ada. Nah jadi doanya yang tadi tuh, ya Allah saya pengen pulang kampung. Bener doanya kayak gitu. Ini ada kisah menarik pak, seolah cukup 2-3 menit untuk mengakhiri ceramah saya ini. Saya punya buku pak, bukunya fenomenal. Bukunya 212, saya buka aja bukunya 212. Itu buku yang merekam sejarah 212, demo aksi damai yang luar biasa indahnya. Damai sekali. Saya terbitin bulan akhir Januari atau awal Februari. Udah bulan Maret kok belum habis ya. Belum habis nih bukunya, baru laku 2000 eksemplar pak. Kok harusnya udah habis 10.000 nih, tapi kok masih segitu. Saya giliran ngajar di Sunda Kelapa. Saya punya pengajian Sunda Kelapa. Saya berdoa aja di Sunda Kelapa. Selasa malam Rebo saya ngajar. Pakai bahasa Arab dulu di ujung pengajian, di tengah-tengahnya ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah di Sunda Kelapa ini yang rumahnya cakep banget ada ya Allah, banyak nih sebelah sini rumahnya cakep banget. Sebelah sonoan apalagi yang mojok tuh ya Allah, itu belum punya rumah ya Allah. Ya Allah yang belum punya rumah kasih daun rumah. Yang belum punya kendaraan kasihin kendaraan, yang belum punya motor kasihin motor, yang belum punya mobil kasihin mobil, yang belum menikah temuin jodohnya, yang udah nikah lama belum punya anak kasihin anaknya. yang bukunya belum laku, lakuin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, habis rabbana atina fid dunya hasanah, salatlah kita salat Isya. Habis salat Isya mau pulang mampir dulu ke kantor. Di kantor tahu-tahu ada ibu-ibu dua ngintil. Ngintil tuh ngikutin ya. Ngikutin. Saya enggak kenal ibu itu. Karena mungkin baru pertama kali ikut ngaji kali. Ikutin nyampe di kantor, "Ustaz, saya beli dong bukunya. Yang tadi Ustaz bilang, saya beli 50 dah. Saya minta nomor telepon dan nomor rekening karena saya enggak bawa uangnya." Oke. Besoknya, Pak, di WA, "Ustaz, saya udah transfer ya. 50 juta." "Alhamdulillah, Bu, 50 juta dapat 420 eksemplar. Saya kirim ke mana?" "Enggak usah dah Ustaz, Ustaz yang bagiin ke pesantren, ke kampus, ke kiai-kiai, tapi jangan bagiin jamaah Masjid Agung Al-Azhar ya, suruh beli aja." Itu iklan, Pak, iklan. Bukan beneran, itu iklan. Alhamdulillah. Nah, itu hari Selasa. Hari Minggunya kan saya giliran ngajar di sini nih. Hari Minggu siang. Ini ada Ustaz Presiden. Saya Minggu siang nih, ngajar di sini. Saya bilang nih, copy paste aja doanya. Saya copy paste, Pak, di sini. Sama persis, mungkin lapasnya beda dikit dah, beda dikit. Habis itu kan sholat zuhur, selesai sholat zuhur, saya pulang, Pak. Tahu-tahu pulang ada bapak-bapak, tadi kan ibu-ibu yang saya nggak kenal, nih bapak-bapak, jegat saya di situ. "Ustadz, saya beli dong bukunya, saya nggak kenal bapak itu. Saya beli dong bukunya, tapi saya nggak bawa uang, saya transfer aja, saya minta nomor rekening dan nomor WA. Dan nomor rekening sama nomor SMS handphonenya, saya kasih lah." 1 jam, 2 jam kemudian, beliau WA, "Ustadz, saya udah transfer ya, 50 juta. "Alhamdulillah, Pak, saya bawa kemana, Pak? Ini dapat 420 eksemplar. "Gak usah Ustadz, Ustadz aja yang bagi-bagiin ke kiai, ke pesantren, ke perusahaan. Tapi jangan bagiin jamaah Al-Azhar ya, suruh beli." Itu udah iklan 2 kali tuh, Pak. Nah, abis itu harus pada beli ntar tuh. Alhamdulillah kayak begitu, Pak. Saya ceramah lagi di pondok di Bellagio, saya copy paste aja lagi. Dapat 16 juta ada orang tapi diambil. Di pondok gede saya copy paste lagi, ada orang beli 60 juta tapi diambil bukunya, diambil. Enggak apa-apa dah, hari ini juga saya mau copy paste, ada yang ambil 50 juta, 100 juta saya makasih. Nah, kayak gitu doang. Nah, terakhir kisah nih, kisah beneran, Pak. Di Saudi lagi viral nih, kita bisa lakukan ya. Ada orang sakit, orang Saudi kaya, sakit liver, dia udah berobat kemana-mana, jawaban dokter adalah angkat tangan, ini udah akut ya, harus dioperasi dengan kemungkinannya tipis. Mereka nyaranin pergi ke Cina, di Cina juga jawabannya sama, "Ustadz, ini bapak ini udah akut, harus dioperasi dengan kemungkinannya 50%. Disetuju, namun dia minta izin untuk 1-2-3 hari untuk minta maaf, pulang ke Saudi minta maaf. Dia pulang ke Saudi minta maaf, dipergiin tuh saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, empoknya, semuanya, encingnya dipergiin. Nah, ketika mau pergi ke salah satu rumah saudaranya, dia lewat toko daging, Pak. Depan toko daging ada pemandangan yang luar biasa, ada ibu-ibu lagi mengais tulang. Tulang lagi dibersihin. Di Saudi itu tulang dibuang, Pak. Kalau di Kebayoran tulang disob. Beda. Saya dulu kan kuliahnya di S1 di Syria, S2-nya di Jordan. Itu kalau mau sob gampang banget, Pak. Kita minta tulang, suruh nih bawa nih semuanya nih. Satu-satu dikasih, suruh bawa semuanya karena enggak dipakai di sana. Nah, itu lagi guys. Bapak ini berhenti, Pak, deketin, "Ibu lagi ngapain?" Jawabannya ini yang menyentuh hati, Pak. "Saya lagi mempersiapkan makan besar buat 3 putri saya di rumah." Jawabannya sangat-sangat ini, "Saya lagi mempersiapkan makan besar buat 3 putri saya di rumah." Tersentuhlah bapak ini, dipanggil tuh tukang daging sini, "Tolong kasih ibu ini 1 kilo per minggu selama 1 tahun. Berapa duit? Sekian ribu real, nih duitnya." Ibu ini ketika dikasih kayak gitu, kan girangnya bukan main, langsung aja responnya, "Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau kirimkan malaikat penyelamat gitu, malaikat penolong apa. Ya Allah, ya bapak ini sembuhin penyakitnya, jaga kesehatannya, luasin rezekinya, jadiin rumah tangganya yang sakinah mawaddah." Kalau itu ke bapak, kalau saya jadi bapak itu, saya bilang, "Bu, tambahin, Bu. Bininya tambahin 1, Bu." Tapi enggak didoain kayak begitu sama Bapak. Enggak diminta gitu. Habis itu selesai. Nah, dia girang, Pak. Karena salah satu doa respeknya adalah minta disembuhin penyakitnya. Panggil Kang Daging sini. Enggak jadi 1 kilo, 2 kilo. 2 kilo per minggu, berapa duit kurangnya? Nih kurangnya. Kasih bayar, dia jalan. Dia jalan sampai rumah saudaranya, mukanya udah segar, Pak. Ketika pamit mau minta maaf, takut enggak ketemu lagi, saudaranya bilang, "Enggak kok, kamu sehat." Terus ketika buka mobil udah enak, besoknya ke Cina, di Cina pas dokternya periksa, apa kata dokter? Jawabannya adalah kami tidak jadi operasi karena liver Bapak normal. Kekuatan doa, Pak. Kekuatan doa. Tadi sedekah dulu baru doa. Sekarang nih beli buku dulu baru doa. Ini kita pakai nih, dan sekarang Ramadan bulan doa ya. Ulama pada bilang bulan doa. Kita lagi puasa cakep, bulannya cakep, kondisi kita cakep nih, lagi iktikaf, lagi nih. Doanya buat apaan? Yang bininya pada cerewet, gampang. Ya Allah, bini saya cerewet banget, cantik sih ya Allah, tapi cerewet ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri saya ya, yang cantik wajahnya dan cantik juga tutur katanya. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Itu waktunya ya. Nah, itu kayak gitu, begitu saat iya, itu doang. Habis itu dapat ilham kalau mau bini lo enggak cerewet lagi. Sogok dia atau sumpel, kalau bahasa Betawinya sumpel. Sumpel dia. Pakai apaan? Sukanya apaan? Martabak, bawain martabak. Pulang bawa martabak. Terus habis martabak besok bawain Pizza Hut. Besok lagi bawain apaan? Bawain cincin. Besok lagi bawain gelang, besok bawain kalung. Enggak cerewet dah. Besok lagi ajak umroh. Besok haji dah, Ma, kita haji bareng ya. Udah enggak cerewet tuh. Itu doanya, Pak. Insya Allah enak aja kok. Enak aja, dan Allah paham bahasa Jawa, Allah paham bahasa Betawi, ya. Allah paham bahasa Sunda, dan Allah bisa. Nah, untuk kuat doanya itu harus ada 4 ayat yang harus kita yakinin ya. Yakinin. Kita udah percaya tapi kurang yakin. Harus kita yakinin. 4 ayat itu adalah Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali ayat-ayat kayak gitu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang kedua adalah fa'alul lima yurid. Allah berkehendak atas segala yang Dia kehendaki. Yang ketiga adalah idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Yang keempat adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dengan meyakini ini insyaallah kita akan beres. 10 hari yang lalu saya ceramah di tempat Ustaz Arifin, saya bilang, Ustaz Arifin bangun adzikro kan bukan pakai kantong, bukan pakai duit dari dompet beliau, bukan pakai kekuatan ekonomi beliau, tapi pakai kekuatan doa beliau. Saya juga bangun pesantren, Pak, alhamdulillah pesantren saya cakep ya, di atas gunung, dengan ada miniatur Ka'bahnya, ada terowongan Minanya, ada rumah replika rumah Rasulullah, ada kebun kurma, ada kebun zaitun, kebun tin. Itu saya bangun 3,5 tahun pakai apaan? Pakai doa. Jujur bukan pakai duit kantong saya, tapi pakai doa. Nah, kayak gimana caranya? Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Nah, ayo sekarang nih kita nih pada kondisinya cakep, ayo kita doain. Kita doain negeri kita, kita doain keluarga kita, kita doain teman kita, doain saya, doain Bapak juga, biar semua yang kita inginkan Allah kabulkan. Biar negeri kita aman, enggak ada lagi kriminalisasi, enggak ada lagi yang gejolak. Semuanya menjadi enak ya. Gubernur kita juga ntar enak, dan kita semuanya enak, nyaman. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.